kasih sayang. Apa kadayo janji pemainan adik mah hilang sampai hati adik melukoi janji suci nan adik sudahi dek kadayo silaunya harato tenai nan mania yo. Bansai